kami yang Risa Subri kau undang. Kamu kagungan kasetia, wilujang patepang dan udai sarang acara dakwah kau. Pribade sapara kanca badai nyanggapin lagu Kidung Sipat 20. Kirang sarang langkung mahapun ten amukasuh nyanggapin dakwah kau di produksi MTR ku. Anu jadi sumber hirup nyawa nyata rahmat Gusti. Anu wajib disyukuran diurus dipusti pusti. Ku ibadah kamu aku lamun urang tesyukuran tinang tu siksaan datang pasti urang makan dukung. Ka aku iman anu lima puluh sifat dua puluh sifat Allah dua puluh nu mustahil hiji sifat anu doi. Jumlah 41 opat sifat Rasul Allah, opat sifat nu mustahil. Hiji sifat anu doi jumlah 50 sifat. Kahijina sifat wujud Allah teh wajib ayana mustahil Allah tu ayah tangtuna ayah makhlukna ku anjeunna didamelan gerak pikir diri urang hirup teh di alam dunya teu karasa mimitina leungeun suku jeung ramona. Usik malik darah rampang lancar taya kuciwana memeh urang dilahirkan kabutuhna kesadia sadayana kadahara. Tosna disayagikeun bubuahan bebetian cai curacoy kantun meta nu aya di badan urang, nyawa rahasia pangeran lamun urang kita syukur urang karawa ku ibadah kanu agung tangtuna siksaan datang pasti kurang kaduhung kaduana sifat kidam tipayun Allah ayatna mustahil Allah anyarna untuk ayah mimitina lamun wujud Allah anyar kudu ayah mimitina katiluna sifat bako Allah teh wajib langgeng nak mustahil Allah ruksakna dat Allah teh anu langgang jumeneng salalamina langgang taya kuciwana itu sifat-sifatna moal pisan owah gingsi lamun dat Allah teruksa tangtu Allah teh anyarna itu pisan mustahil kaopatna sifat Allah muka lapah lilawadi beda je kabeh makhlukna mustahil umatna salah tegas namahnya ruaan nu didamel ku pangeran kaya urang sadayana tukang golek sok piraku nyaruaan ka golekna cukup bae ku nekatkeun beda tisa kabeh barang lamun jalma nyoba-nyoba nyiptake kanadat Allah tetela kacida pisan eta pagawean salah lamun urang hayang yakin kana wujud ning ti Gusti ku hidayah taufik nangaronjatkeun iman urang diwuwuhan ku cintaan nu nikmat aya hinggana ka cintaan nu hakekan nu pinuh dina hatena lamun iman jalma kitu tetela temang mang deui surga kabagjaan nu abadi kiyamuhu binapsi kiyartosna anu kalima Allah jumeneng ku anjeun Gusti Allah kita nampak di luhur jeng saliana daeta mah tempat makhluk di sakuliah jagat mah lamun jalmah teu ngarti karena ieu sifat hijau lobakeun dikir bae nu khusus sarta nu dawam tinangku Allah Ta'ala mere hidayat ka urang kana ilmu anu yakin asal poek jadi taang margi Allah atos janji kasing saha anu niat yuk-yuk jalan ka mantena tangku dibere hidayah. Wahdaniya kartosna Allah teh hiji sadayana kajadian nu aya di hiji deuti. Eta tapak hiji damal contohnya hiji titik mah bisa ku dua pena. Kitu deui sadayana suara di mana-mana kadangueuh ku anjeunna. Hiji sifat samakna ningalina oge kitu ka sadaya makhluk-makhluk nu dihulukur nu dihandap nu dikaler nu dikidul anu gede anu leutik anu negrak anu buning sadayana katingali bareng dina hiji detik beda sareng sifat urang teu bisa ngaping mun negan. Katujuhna sifat kudrat artosna Allah kawasa mustaqil Allah apesna ayatna sakabeh makhluk. Eta wujud ku kudratna kitu deui nu teu aya kayalian ku anjeunna gerak ku urang titena. Geraku rantitena tontona tangkal kalapan waya di pilmuran boh esina boh batokna boh cangkangna boh dauna boh nyerena boh tangkang gunana taya hingga nakitu deidang daunana tatangkalana sasasatoan bentang bulana panon poe penuh rahasia pangeran. Ngan hanjak kalau bajal mah ngerti kana mangpaatna poho kanu ngadamalna cul dog-dog kantun igelna. Kadalapan irodat hartosna Allah kerasa Allah moal kapaksana sadaya anu wujud ditangtukeun ku anjeunna. Hirup maot kaya miskin pinter bodoh jeung liana kitu sangkan imanna teh pasit tapi sok sana jan kitu tetep wajib ikhtiarna sabab urang sarerea dibere akal pikiran jabat anu pokara lobana mangpaatna beda. Allah teh bodoh uninga na ngaliputan kosak kabeka yang anu lahir anu batin taya anu katinggal anu ayah dimana-mana anu dilukuru dihandap bisa kuliah buat anu nyumput ka uninga ku elmuna kaya pisan anu nguput sanajan kereteg hate anu acan dilampahkeun ka uninga ku anjeunna ulah rek dipopohokeun lamun bae Allah bodo tangtu mohaya damelna anda karena kepinteran anda. Kasapuluh sifat hayat anu langgeng salawasna hartosna Allah teh hirup mustahil. Allahumma lamun aya Allah maotang tu Allah tekawasa tekerasa teuninga ancur sakabeh makhlukna kasadaya ieu makhluk di mana bae ayana jadi tanda anu nyata. Kana jumenang mantena kasawasna Allah ladang mustahil Allah teh sore sadayana sora makhluk manusia jin jeung hewan nuti kidul nuti kalet nuti lukur nuti tari anu kendong sana jana karewas bojong sakaligus kadanguna dalak loba nu ngarewong beda jeung pang denge urang teu kaopan kagandengan itu jelas katupina komamun harewasan lamun aya Allah torek tengah dangu tanah sora tangtu kabeh doa sifat basar hartosna Allah ningali mustahil Allah teh lolo nu gede jeung nu leutikna nu diluhur nu dihandap anu nembrak anu cumput katingali ku basarna sakaligus ebre pisan estu taya panghalangna lamun aya Allah lolo. Sifat kalam hartosna Allah ngadawuh mustahil Allah teh pireng dawuh Allah ngaliputan kasakaan teu kurupan teu socaan teu robah di ajalina kitu kalam nu hake. Quran anu aya ngaranna kalam pajaji bacaan muslimin sadaya manusia ge dua kalam hate jeung kalam lisanna keur nasi di jero hati saya kurup jeung diucapkeun ku lisan anu pasehat boga sora katut hurup lamunku urang diserang Allah ngadawuna langgeng tara lireng tara apaya urang ngadawuna teka kuping ku makhluk nu samaran ku makhluk nu samaran. Lamun aya Allah kira gagu teu aya dawuhna tangtu kabeh alam ancur sabab teu aya hukumna sabab teu aya hukumna kaopatulas kodiran Allah teh anu kawasa mustahil Allah apesna kalima welas kuridan Allah tanu arsakeun mustajil Allah kapaksa kagenep las aliman Allah nu maha uningan. Mustajil Allah teh jahil tujuh ulah sifat kajam Allah teh wajib hirupna. Mustahil Allah teh mau dalapan welas samian Allah wajib ngadanguna mustahil sifatna azab. Dalapan welas basiran Allah wajib ningali nak mustahil sifat ama. 20 mutakaliman Allah wajib ngadangu nak mustahil nak sifat abka. Hiji sifat nanu jahit tosna Allah teh wenang. Rek ngadang marajang hita kana sakabeh makhlukna ieu kabeh kaayaan rupa-rupa kajadian. Sifat-sifat anu wajib diimankeun diyakinkeun ku sakabehna mukminin. Ku sakabehna mukminin. Sakia nu kapihatu rukun iman nu kahiji. Moga Gusti nangetan.